Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna Muhammad abadu wa rasuluh. La nabiya wa'adal umul qiyamah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdari lazim. Rabbi syrah li sadri wa yasir amri wa nolqadatam milisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah talabil ilmi di Masjid Ulil Albab Rahmati Allah. Pertama, puji syukur selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar nikmat itu. Sadarnya kita kalau sudah biasanya hilang nikmat tersebut. Selawat dan salam juga selalu kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita atau membimbing kita dengan Al-Qur'an dan Sunnah supaya kita tidak kebingungan arah dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin, kulum amin wa antum bil khair. Kita ketemu lagi tanggal berapa Syawal ini? 15 ya? 15 Syawal ya? 16 Syawal katanya. Hah? Yang mana ini gimana? Oh. Yang dulu lebih cepat lebih baik. yang Selasa. Ya. Sebelum mulai saya ingin berbagi cerita dulu tentang ini apa. Kemarin ada kejadian setelah Syawal itu di Batam. Mungkin teman-teman nonton ya. Saya sebenarnya gak nonton, yang cerita istri saya. Ada tuan rumah yang dimakan anjingnya, nonton gak? Nonton ya. Jadi ceritanya dia miara anjing 9 di rumah. Ditinggal mudik selama 14 hari. Begitu tuannya datang, langsung dimakan hidup-hidup, tanpa sisa. Sedangkan yang dua sudah dimakan duluan, karena mereka kelaparan kali ya. Jadi memakan temannya sendiri. Tinggal 7. Begitu yang punya datang, langsung buka pintu, langsung dimakan hidup-hidup, tanpa sisa. Sampai-sampai polisi itu harus membunuh ketujuh anjing itu, untuk mencari potongan-potongan tubuh mungkin yang masih tersisa untuk dijadikan barang bukti ya. Di situ saya mulai berpikir gitu lah. Ternyata mungkin apa ya, hikmah Allah mengharamkan anjing itu gimana ya? Ya memang ada mazhab yang membolehkan kita memelihara ya. Dengan tujuan keamanan seperti mazhab Imam Malik gitu loh. Tapi ketika Allah mengharamkan itu ya gimana ya? Mungkin kita harus menjauhi lah gitu loh ya. Kalau kucing kan halal ya, gak pernah istilahnya kucing. Padahal anjing itu dalam sejarah kan binatang yang paling setia ya. Tapi ketika mereka terdesak darurat pun, ya mungkin bahasa kita kemarin itu dalam keadaan darurat apapun halal mungkin ya, tuannya sendiri dia makan gitu loh. Jadi melanggar kaidah anjing sendiri mereka itu. Ya kaidahnya mereka setia loh. Dulu saya cerita ya, kesetiaan anjing itu tidak pernah diragukan lagi loh. Nah kemarin itu saya ngisi Syawalan di daerah Jenab Badra itu loh, daerah Badran mana itu, dekat Tugu itu. Itu kan 50-50, non muslim 50-50, muslim 50% gitu loh. Pas saya ceramah Syawalan, masuk lo anjing. Ya tuannya di dalam masalahnya. Muter-muter kali keliling saya ini, aduh. Ini anjing ini apa istilahnya tuh enggak menghormati saya banget gitu lah. Orang lagi ceramah dia tawab lagi. Muter. Kalau seandainya lampu mati udah tak tendang. Lampunya nyala ya. Untung tuannya paham, langsung tuannya keluar, dia langsung ngikutin lah. Anjing tuh sih loh, saya dulu saya pernah cerita ya. Di Amerika itu saya baca di koran sih. Seorang Amerika ingin bunuh diri, dia bawa anjingnya gitu lah. Dia tembak kepalanya. 8 hari kemudian baru ditemukan oleh polisi gitu lah. Ternyata 8 hari itu anjing tidak pernah meninggalkan jasad tuannya, dijagain terus gitu lah. Kesetiaannya luar biasa gitu. Tapi kasus kemarin mengagetkan kita ya. Ini keluar dari undang-undang peranjingan bagi saya gitu lah. Dia setia sama tuannya, tapi ketika lapar 14 hari ditinggal enggak dikasih makan. Tuannya aja diembat sama dia itu deh, tanpa sisa, bayangkan. Luar biasa. 7 anjing makan semua. Karena kelaparan ya, dikurung selama 14 hari itu. Temannya aja dia makan, bayangkan. 2 temannya sudah dia sate mungkin ya. Lumayan lebaran nih katanya, sate temannya. Ya itu cerita kemarin ya. Silakan kita nanti berpikir apa hikmah dari kejadian ini. Kalau saya berpikirnya sejauh itu, oh iya ya. Kucing aja kalau lapar banget mungkin gak pernah lah istilahnya makan kita ya. Kita lebih gede dari dia tuh. Dia kita makan gitu. Kalau anjing kan saya membayangkan anjing itu yang herder-herder itu loh ya, yang badannya kayak kayak sapi itu loh, gimana nggak habis tuannya dimakan gitu. Oke, kita lanjutkan pengajian hadis kita. Terakhir kemarin Bulughul Maram sampai bab Adabul ya, mandi dan hukumnya junub ya, sudah lewat. Sekarang kita masuk ke bab tayamum. Tayamum. Tayamum ini ya satu-satunya mungkin bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin suci dalam debu ya. Makanya sering dipelesetkan orang suci dalam debu, apa bahasa Arabnya itu? Tayamum. Jadi tanah itu suci ya. Hadis pertama, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Ada lima hal yang diberikan kepada saya, kata Rasulullah, khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum saya. Kita sudah ceritakan dulu nabi itu jumlahnya ribuan. Tidak semua diceritakan dalam Al-Quran, tapi khusus yang lima ini tidak diberikan kepada nabi sebelumnya. Nabi itu tauhidnya sama ya, cuma syariahnya agak berbeda-beda. Pertama, nusirtu birru'bi masiratan syahrin. Saya ditolong oleh Allah dengan memunculkan rasa takut terhadap musuh yang ingin menyerang saya perjalanan satu bulan, masiratu syahr. Kalau perjalanan satu bulan ya jauh ya. Kalau sini kita satu bulan paling sampai mana? Aceh ya. Jadi sejauh itu ada perasaan takut loh di hati ini kan ciptaan Allah ya. Allah yang memberikan rasa takut kepada musuh terhadap Rasulullah. Jadi ketika Romawi, Byzantium pun mendengar nama Rasulullah sudah bergetar hatinya gitu loh. Ya apalagi mereka mengakui kenabian Rasulullah. Heraklius itu kan mengakui kenabian, mengakui bahwa nabi itu adalah nabi terakhir, cuma dia enggak mau beriman gitu loh. Ketika ada utusan Rasulullah datang, Huzaifah ibn Yaman, apakah nabimu itu orang dari keturunan terhormat? Iya. Dia orang sederhana? Iya. Pengikutnya orang-orang susah? Iya. Berarti dia adalah nabi terakhir itu. Tahu Heraklius, cuma dia enggak mau beriman karena takut kehilangan kejayaannya ya. Nah ketika Rasulullah mulai mengajak masuk Islam, dia sudah mulai khawatir nih kalau diperangi bahaya ini gitu. Sebab nilai kita lawan tuh nabi gitu. Jadi ada perasaan takut ya. Jadi memberikan Allah kepada musuh-musuh perjalanan satu bulan. Mungkin nabi-nabi dulu enggak ada ya. Yang kedua, waj'ala lil ardu masjidan wa tuhuran. Di sini lima tapi disebutnya cuma dua. Mungkin nanti ada selanjutnya, hadis selanjutnya ya. Yang kedua, dijadikan bagi saya bumi sebagai masjid dan suci. Jadi artinya boleh kita sholat di atas tanah ya, selama tanah itu tidak ada hal-hal yang najis. Misalnya sholat di kandang sapi kan gak mungkin gitu ya. Kasihan sapinya gitu loh, rebutan. Atau kemarin aliran apa itu yang sholat di atas tanah itu? Nah, lupa saya nama alirannya itu. Saya kalau keluar di TV kemarin itu, dia sholat Idul Fitri di atas pasir di dekat laut, aliran apa itu? Aliran nelayan kali ya. Pengikutnya sih gak banyak, paling cuma 11 orang, 12 orang gitu. Jadi dia memang, kami mencontoh Rasulullah, Rasulullah kan di atas pasir gitu. Ya Rasulullah kan memang zamannya seperti itu ya. Ya memang zamannya seperti itu, mau diapakan gitu. Yang kedua, tohuran. Tanah itu suci, berarti tidak ada nabi-nabi yang dulu boleh menghilangkan hadas kecil dan hadas besar dengan tanah. Mereka cuma dengan air. Apakah ini juga tanda bahwa Rasulullah akhir zaman, sehingga nanti suatu saat air itu akan sulit? Wallahualam ya, ini bisa kita tafsirkan begitu ya, namanya kita menafsirkan hadis Rasulullah ya. Kenapa nabi-nabi dulu tidak diberikan konsep tayamum oleh Allah sehingga mereka bersuci hanya dengan air, sedangkan kita boleh dengan tanah? Apakah ini Rasulullah ingin mengatakan kepada kita bahwa suatu saat kalian tuh nanti akan kesulitan air? Saya membaca di beberapa media, tahun 2025 itu permukaan air tanah di Jawa ya, dia meneliti di Jawa itu akan turun beberapa senti, akan terjadi kekeringan yang panjang nanti. Dan setelah Rasulullah tidak ada nabi lagi, berarti memang sudah mau kiamat kali ya. Ya, sekarang kekeringan di mana-mana loh ya, kecuali di Sumatera itu malah banjir. Jawa nih kalau kemarau kering, kalau hujan banjir gitu loh. Apakah saat ini tanda? Wallahu alam. Yang jelas silahkan kita pikirkan ya. Yang jelas Rasulullah diberikan salah satu keistimewaan, boleh bertayamum dengan tanah ketika tidak ada air. Dulu sudah kita jelaskan apa istilahnya itu, syarat-syarat tayamum. Ketika air tidak ada, kita tidak boleh langsung tayamum. Sebut dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fa'illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Apabila kalian tidak mendapatkan air, di sana ada fa'ilam tajidu. Tajidu itu berarti memperoleh setelah mencari. Begitu air misalnya mati di masjid ini, kita tidak boleh langsung tayamum. Mungkin di sekitarnya masih ada air. Ketika sudah kita cari radius, radius sedang lah ya, enggak ada, baru boleh kita bertayamum. Ya. Atau memang kita di gurun pasir ya. Indonesia punya gurun pasir enggak? Enggak deh. Kalau India punya kayaknya. Kalau pasir banyak, pasir yang jadi gurun banyak. Ya, begitu nanti sholat, misalnya kita tayamum zuhur ya, begitu asar, Allahu Akbar, air belum nyala juga, kita belum boleh juga tayamum, harus mencari dulu gitu. Jadi ada proses mencari. Dulu pernah kita jelaskan tentang makan haram juga begitu ya. Kalau kita mau ada makanan haram, cari dulu yang halal. Radius. Kalau enggak temu baru kita makan yang halal. Itu enggak boleh disimpan. Sebab ini hanya darurat ya. Jadi tayamum ini juga darurat. Kecuali kita tidak boleh memakai air sama sekali oleh dokter, bolehlah. Penyakit apa kira-kira enggak boleh pakai air ya? Kebakaran semua tubuh. Apa masih hidup? Seluruh tubuh kebakaran, mantap itu. Ya, mungkin penyakit apalah ya, mungkin suatu saat nanti ada jenis penyakit yang kalau dia bersentuhan dengan air langsung stroke misalnya ya. Jadi kalau minum gimana itu ya? Ya boleh dia tayamum langsung, gak apa-apa kalau memang. Tapi yang tayamum itu kan bagian tubuh, cuma wajah dengan telapak tangan, tidak semuanya ya. Makanya ketika kita menjelaskan kenapa terjadi perbedaan pendapat di zaman sahabat Rasulullah sendiri, karena mereka memang ketika ayat tayamum itu turun, mereka tidak mau bertanya ke Rasulullah, hanya memahami sendiri saja. Makanya ada yang berwudu dengan pasir ya, sesuai dengan anggota wudu. Ada yang mandi dengan pasir, ada yang berguling-guling di pasir. Baru Rasulullah mengajarkan begini loh cara tayamum ya. Nanti ada hadisnya. Sampai begitu mereka, karena mereka di majelis Rasulullah itu seperti burung di kepala gitu. Karena tuyur firu usihim itu lah. Jadi sangat takzim dengan apa ya, dengan Rasulullah. Jadi boro-boro ada yang apa, nyari-nyari kutu gitu, macam-macam jerawat, nggak ada mereka itu. Mereka takzim banget sama Rasulullah itu. Enak banget macam jerawat itu. Fa ayyuma rajulin adrakatu shalah falyusol. Maka siapapun yang menemukan waktu sholat falyusol, maka sholatlah. Saya juga nggak tahu, jadi sebutkan 5, tapi kok di sini baru 2 gitu. Saya diberi 5 hal yang belum pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya, tapi ini baru 2. Mudah-mudahan ada hadis lanjutannya nanti ya. Yang jelas ini masalah tayamum. Jadi tanah itu suci untuk kita sholat. Ya, kalau misalnya kita sholat di tempat-tempat terbuka seperti jalan raya ya, itu kalau nasehat ya, kalau di Masjidil Haram. Itu kan kalau saking penuhnya sholat Jumat itu, sampai kita sholat tuh di pinggir apa nih, di jalan raya itu loh, yang aspal itu. Maka sana sekali sholat tuh jidat kita udah hitam langsung itu. Indonesia kan harus bertahun-tahun itu. Kalau sana langsung, apalagi sholat Jumat itu kan panas itu, langsung itu. 10 ada kali di jidat itu. Ya boleh ya, selama itu suci. Ya, wafi hadisin Huzaifah, ini Huzaifah ibnu Yaman tadi ya, indah Muslim, daripada Muslim. Kemarin saya ditanya, ada yang nanya gini ya, Pak, kenapa Sahih Bukhari itu lebih terkenal daripada Sahih Muslim gitu ya? Waduh, saya enggak tahu ya, saya bilang. Tapi saya tahu, saya pertama mungkin Imam Bukhari itu lebih duluan menyusun buku. Yang kedua, Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari gitu lah. Mungkin ini ya, saya enggak tahu juga. Apa karena kepercayaan gitu lah. Yang ke jadi sewaktu Imam Muslim belajar dengan, ini ada riwayat Muslim ya. Belajar dengan seorang ustaz namanya Syekh Duhaili. Ketika Imam Bukhari datang ke sana, Imam Muslim belum kenal gitu lah. Tapi beliau salut dengan ceramahnya Imam Bukhari. Akhirnya ingin belajar dengan Imam Bukhari. Rupanya terjadi perdebatan antara gurunya dengan Imam Bukhari masalah, ada satu masalah yang tidak cocok gitu loh, masalah lupa saya, masalah Al-Qur'an itu loh. Akhirnya Imam Duhaili melarang murid-muridnya belajar sama Imam Bukhari gitu loh. Tapi Imam Muslim ngotot. Malah beliau menghentikan pengajian dengan Imam Duhaili, malah belajar dengan Imam Bukhari. Jadi Imam Muslim itu adalah murid daripada Imam Bukhari. Yang jelas kitab sahih yang terkenal dua itu ya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kenapa? Tapi kalau dalam sejarah memang Imam Bukhari itu kalau menulis hadis itu sangat hati-hati ya. Satu hadis yang beliau cari berbulan-bulan, ketika mau beliau tulis itu beliau mandi dulu, mandi janabah dulu, dua rakaan, pakai baju putih, pakai wangi-wangian, sholat dua rakaan di raudhah, baru beliau tulis itu. Begitu orang dulu sangat menghargai hadis ya. Kita kadang-kadang baca buku hadis aja sambil tiduran kadang-kadang. Kaki ke atas lagi gitu. Kadang-kadang sambil ngerokok. Saya tidak menemukan. Ada orang cerita ke saya, katanya ada mahasiswa itu baca Quran sambil ngerokok katanya. Karena dia lagi bikin makalah, ada ayat Quran dia cari gitu. Masya Allah. Baca Quran sambil ngerokok itu loh, Masya Allah. Saya bilang. Kayak kadang-kadang apa ya? Ya gimana ya, takzim kita sama Quran dan kita-kita hadis itu luar biasa. Saya pernah menceritakan dulu ya, ada seorang imam yang selalu bermimpi dengan Rasulullah. Tiap malam bermimpi. Ada amalannya kalau mau mimpi dengan Rasulullah. Saya punya bukunya. Kalau mau nanti saya pinjamkan di sini. Silakan baca. Bisa bermimpi. Sebab siapa yang bermimpi dengan Rasulullah itu kata Rasulullah itu saya. Wa fan ro'ani fil manami fa inna syaiton la yatamatsilu bi. Syaiton enggak bisa menyerupai saya. Syaiton itu kan bisa berubah wujud dengan siapapun ya. Makanya kalau ada orang manggil arwah, arwahnya datang tuh setan itu. Dia bisa berubah wujud dengan bentuk apapun. Kecuali bentuk Rasulullah dia enggak bisa. Makanya siapa yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan mimpi itu yakinlah itu Rasulullah. Rupanya setelah ada suatu hari Rasulullah enggak datang gitu loh. Hari ketiga enggak datang juga Rasulullah dalam mimpi. Hari keempat enggak datang lagi. Yusuf Kandahlawi ya, ingat saya namanya. Hari keempat datanglah Rasulullah dalam mimpi. Bertanyalah murid tadi, ya Rasulullah, kenapa tiga hari yang lalu Rasulullah tidak pernah hadir dalam mimpi saya? Apa kata Rasulullah? Coba kau lihat di perpustakaanmu, ada salah satu buku yang menghujat waliku, kata Rasulullah. Wali tersebut adalah Yusuf Kandahlawi. Ulama itu namanya Yusuf Kandahlawi. Itu dihujat habis-habisan. Biasanya Syiah ya, Nusewu ya. Syiah itu kan sering menghujat sahabat-sahabat Nabi ya. Akhirnya beliau terbangun, beliau lihat buku itu memang ada. Langsung beliau cabut, beliau buang. Malam besoknya Rasulullah hadir dalam mimpi beliau terus gitu. Jadi buku begitu saja itu sudah merusak suasana ya, suasana kita dengan Rasulullah. Apalagi majalah-majalah. Jadi dulu saya katakan bahwa majalah-majalah yang enggak jelas itu lah. Yang lebih banyak gambar daripada tulisan itu. Apa ilmunya tuh, saya bilang. Jadi kalau bisa, kalau kita punya perpustakaan, kalau bisa yang paling atas tuh Quran dan tafsir yang berhubungan dengan Al-Quran. Yang kedua hadis dan syarah-syarah hadisnya mungkin ya. Yang ketiga fikih. Jangan kita campur lah perpustakaan itu dengan yang lain-lain. Makanya orang dulu kalau belajarnya mungkin manjur ya, atau mandi kalau bahasa Jawanya itu, bahasa kitanya jadi gitu ya. Karena mereka sangat menghormati ilmu. Kalau kita menghormati ilmu, ilmu juga menghormati kita. Kadang-kadang saya temukan dulu di pesantren ya, kita kitab hadis begini itu, teman-teman pulang dari sekolah naruhnya di rak sepatu itu loh. Ya, luar biasa. Kadang-kadang kalau di Arab tuh, nggak tahu orang Arab juga begini kali ya. Di Arab tuh kan baca Quran tuh sudah biasa ya, sebab mereka di sana itu diwajibkan kalau naik pangkat tuh hafalan Quran. Jadi kalau di sana polisi naik pangkat, sana hafal Quran loh, sana itu hebat ya. Akhirnya kebiasaan baca Quran tuh di halte, di atas bis itu. Cuma habis baca tuh ditaruh di saku belakang, itu orang Arab tuh saya orang malas. Cara naruhnya tuh saya nggak suka. Caranya di saku belakang kayak naruh dompet gitu lah. Tapi kalau duduk gimana coba itu? Nggak etis lah bagi saya menaruh seperti itu. Apalagi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu-ilmu syariah dan akidah ya. Hati-hatilah, jangan sampai kita campur sama. Kalau kita punya majalah-majalah begitu, jadikan aja alas makan gitu. Itu bakar buat apa kayak gitu, buat ngusir nyamuk gitu. Wa fi hadisin Huzaifah inda Muslim. Dari hadis Huzaifah inda Muslim. Dulu guru saya dari Saudi itu Syekh Nuruddin itu. Kalau belajar sama dia hati-hati lah. Kalau ada aja kaki-kaki yang salah dia usir itu. Dia tuh gak ada cerita sama dia. Keras banget Ustaz itu. Jadi kalau ada yang dengkulnya naik duduk itu usir, merah mukanya langsung. Jadi kami kalau belajar sama dia itu hati-hati aja, kalau ada teman-teman yang lupa kami ingatin. Daripada nanti dia ngingatin ngamuk-ngamuk nanti urusannya. Begitunya, begitu beliau cara menghormati gurunya dulu waktu di Saudi ya. Wa fi hadisin Huzaifah inda Muslim, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'a. Ini sekadar tambahan saja dari Imam Muslim. Dan dijadikan tanah bagi kami itu suci. Tahuran, suci ya. Tanah ya, bukan, ya bukan yang bercampur dengan kotoran ya, tanah murni. Kalau di Arab itu kan pasir ya, ya termasuk tanah juga itu. Idza lam najidil ma'a, apabila kami tidak memperoleh air. Wa an Ali radhiyallahu anhu inda Ahmad, dari Sirina Ali menambahkan, wa ju'ilat turabu li tahuran, kata Rasulullah, dan dijadikan tanah bagiku sebagai pembersih, termasuk membersihkan. Kemarin ada nanya lewat SMS, lupa saya pertanyaan itu, membersihkan apa dia kemarin ya? Ah lupa saya pertanyaan, udah saya hapus lagi pertanyaannya. Dia menanya tentang pembersihan dengan tanah, dengan ini itu lah. Boleh gak membersihkan baju? Kenapa kemarin bajunya itu ya? Pelupa, susah ya. Pokoknya saya jawab, mendingan dibersihin sekalian aja, gak usah digini-giniin pakai air gitu lah. Mendingan dicuci sekalian aja itu lah, supaya lebih yakin gitu lah. Lupa saya tadi nanya masalah apa itu lah. Nah kan dengan tanah bisa juga menghilangkan bekas jilatan anjing ya. Nah kadang-kadang orang berkata, bagaimana kalau sekarang dengan rinso? Jadi kan kalau di jilat anjing kan ada aturannya dalam fikih itu ya, kita bersihkan dengan tanah sebanyak 7 kali, baru 1 kali dengan air ya. 7 air 1 kali tanah kapalnya. Atau 7 tanah 7 air 14 gak apa-apa. Anjingnya 7 soalnya itu. Yang tadi 7 juga jumlahnya. 1 kali tanah 7 kali dengan air gitu. Itu kan untuk menghilangkan, apakah memang tanah itu punya unsur yang bisa melawan najis anjing tersebut. Kita belum tahu, ini harus diteliti ya oleh peneliti. Boleh gak kita ganti dengan deterjen? Nah, masalahnya begini ya, bagi saya tidak masalah kalau memang tujuan daripada menghilangkan najis tersebut sudah tercapai. Misalnya anjing menjilat ember kita misalnya, tapi sekarang jarang ya. Jarang orang-orang Islam itu memelihara anjing, jarang banget. Kecuali ya orang-orang non-Muslim itu kadang pagi-pagi lari sama anjing. Karena orang takut saya itu. Soalnya kemarin ada tetangga saya dikejar sampai jatuh naik motor loh. Ngerinya begitu. Nah tanggung jawabnya nanti gimana gitu loh. Kalau istri saya digituin, saya marah saya itu. Minta tanggung jawab saya sama yang punya, kenapa gak diikat anjing ente gitu. Kalau enggak ente aja diikat gitu. Iya. Biasa mengatakan gitu, tapi gak tahu ya. Apalagi mereka sampai jilat-jilatan sama anjingnya lah. Mana orang mana anjing, bingung saya. Ya lanjut, hadis keberapa ini? Kedua ya. An Amar bin Yasir, dari Amar bin Yasir, beliau berkata, ba'asana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma'a fatamazzaghtu fi sa'idi kama tamarragul dabbah. Suma atitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa zakartu zalika lahu faqala innama kana yakfika an taqula biyadaika hakaza suma daraba biyadahil ardo darbatan wahidatan suma masaha shimala alal yamini wa dhahra kafaihi wajahahu. Dari Ammar bin Yasir, beliau berkata, sahabat Nabi juga ya, ini kalau enggak salah Ammar bin Yasir ini dulu ibunya yang pernah diazab oleh kafir Quraisy sampai beliau tidak kuat lagi dengan siksaan. Akhirnya kata Rasulullah, kalau kau disuruh mengucapkan kata kafir, ucapkanlah watatama'inu qalbuhu bil iman. Selama hati kita beriman, dipaksa pun enggak ada masalah gitu ya. Ya dulu mungkin zaman Jepang kan banyak ulama-ulama kita yang disuruh hormat ke matahari ya. Hormat apa sujud? Hormat kayaknya. Hormat apa ruku? Sujud enggak mungkin lah. Iya. Ruku mungkin enggak? Pokoknya itulah. Nah, pada itu kan banyak juga yang enggak mau. Yakinnya dibunuh oleh Jepang itu. Oh, kemarin ada ini ya, dan saya ada di Metro TV juga. Saya kan senang nonton Metro TV sama TV One. Paling anti pemerintah itu. Pokoknya pemerintah salah terus gitu. Nah, nanti kalau Surya Paloh jadi presiden masih begitu enggak kalian ya? Metro TV kan punya Surya Paloh ya. Membandingkan bangunan Belanda dengan bangunan Indonesia itu. Bangunan Belanda itu kan masih kuat 60 tahun sampai sekarang ya. Kalau yang ngerjakan proyek orang kita, setahun aja udah copot-copot pasirnya gitu. Sampai Metro TV ngomong begini, apakah perlu kita dijajah sama Belanda lagi gitu. Biar bangunan kita tuh kuat lagi kayak dulu gitu. Berarti Belanda menjajah tuh ada manfaatnya juga ya. Bangunannya kuat-kuat sampai sekarang itu. 60 tahun, jembatan, lorong-lorong. Ini perumnas-perumnas itu setahun aja udah copot-copot pasirnya itu. Ditambal-tambal lagi gitu loh. Ya tapi Indonesia ini memang rusaknya di korupsinya itu ya. Jadi proyek-proyek itu, ada Ustaz kemarin gak yang cerita yang biasa itikaf sama kita kemarin, orang Padang tuh gak datang ya? Gak ada ya? Yang orang Padang itu loh. Pak Tanjung udah pulang? Kemarin dia cerita sih ke saya. Dia sendiri yang cerita itu. Siapa namanya? Pulang kemana? Oh, dia cerita ke saya tuh, jadi dia kan insya Allah Shiratal Mustaqim orangnya kelihatan ya. Itu kalau proyek-proyek di Indonesia ini, itu kemarin saya dapat proyek Ustaz katanya. Tapi saya tolak, kenapa? Terlalu banyak sedekahnya gitu. Dia bahasa dia tuh sedekah gitu. Ngasih bupati, ngasih ini gitu. Akhirnya dana proyek itu hampir berapa persennya untuk pejabat gitu. Dan sisanya kan dikit. Akhirnya terpaksa kami ngurangin semen gitu. Ngurangin besi gitu loh. Awalnya tuh dari korupsi ternyata itu, makanya bangunannya jadi kurang kuat ya. Jembatannya harusnya besinya berapa itu 40 diganti nanti 35 itu, akhirnya kan pada ambruk-ambruk semua itu. Kalau Belanda dulu mungkin Belanda tuh berpikir, mungkin Belanda tidak akan berpikir kita akan meninggalkan Indonesia mungkin gitu ya. Belanda mungkin dulu berpikir kami akan di Indonesia selama-lamanya, mungkin Belanda tuh berpikir begitu, makanya dia bikin kuat-kuat semua tuh. Bangun Belanda tuh sekarang masih kuat ya, tebel banget itu. Ataukah memang Belanda dulu bikin tebel itu biar enggak diserang musuh mungkin ya. Indonesia kan dulu pakai bambu, pakai panah tuh. Jadi dibikin tebel-tebel itu biar enggak tembus mungkin juga, enggak tahu ya. Dari Ammar bin Yasir, Nabi telah mengutusku untuk suatu keperluan. Disebutkan di sini enggak ada ya, fi hajatin ya. Fa ajnabtu, makanya saya junub. Ini mungkin bermimpi ya. Junub itu kan dengan mimpi tentu saja ya, kalau tidak. Falam ajidul ma'a, saya tidak memperoleh air. Ya mungkin di suatu apa ya, di suatu padang pasir itu. Fatamarraqtu, makanya saya berguling-guling di tanah. Karena dia sudah mendengar hadis tapi belum Quran, tapi belum tahu caranya. Itu yang kita ceritakan tadi, rupanya Ammar bin Yasir ya. Makanya beliau berguling-guling di tanah kama tamarraqud dabah, sebagaimana bergulingnya binatang itu loh. Beliau buka anggota wudhu beliau, guling-guling begitu ya. Kemudian saya datang kepada Rasulullah, maka saya ceritakan hal tersebut. Faqala Rasulullah, inna makana yakfika, enggak usah begitu kata Rasulullah. Kalau bahasa kitanya, enggak usah lebay begitu bahasa kitanya. Tapi di sini enggak ada, itu tambah saya aja. Inna ma yakfika, cukup bagimu kata Rasulullah, antakula, ya, engkau melakukan biyadaika hakaza. Cukup kau letakkan tangan begini, suma doroba bidahil ardo dorbatan wahidatan. Cukup kau taruh kedua tanganmu, pukulkan ke tanah. Suma masah syamala al-yamini, cuma dibersihkan sedikit. Ya. Watahiro kafahi wajahu, dan basuhlah wajahmu sama kedua telapak tanganmu. Sudah. Nah, itu enaknya tayamum ya. Luar biasa tayamum ini. Cuma sebelum kita lanjut, memang apa? Kaidah mengatakan bahwa yang membatalkan tayamum adalah semua yang membatalkan wudu. Tambah satu, melihat air. Ya. Jadi kalau misalnya kita lagi wudu, mungkin rakaat pertama ya tayamum, terus hujan gitu ya. Itu ada ulama mengatakan batalkan sholat kalau masih rakaat pertama ya. Tapi kalau rakaat ketiga, rakaat keempat, mungkin enggak mungkin ya. Nanti kalau dibatalin, habis batal, hujan berhenti gitu. Tamum lagi gitu. Kan ada hujan yang cuma sekali lewat gitu ya. Atau kadang-kadang kita dengar suara, kayak karena dengar suara motor tuh kayak suara hujan loh ya. Motor yang hujan ya gitu, padahal motor lewat gitu loh. Ya, jadi semua yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum. Apa yang membatalkan wudu? Pertama ya murtad jelas ya. Kalau kita bahas itu. Terus keluar dari dua jalan, walaupun yang bukan biasa keluar. Dulu kita jelaskan apapun yang keluar, mau air kayak mau batu, mau apapun silakan, itu batal wudu. Bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, walaupun dalam konteks sentuhan ini ada mengatakan kalau Imam Hanafi aula mastumun nisa itu diartikan jima. La itu kan la mudorobah dalam bahasa Arab ya, menyatakan saling. Berarti kalau la masa begini enggak itu lah. Tapi la masa itu bahasa Al-Qur'an artinya jima itu. Jadi bagi Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak boleh kita bersentuhan tangan yang bukan muhrim. Kalau sama istri enggak apa-apa ya. Bahkan mencium istri pun selama tidak ada syahwat dibolehkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ya. Habis itu nyium istri ya. Ya tapi mungkin kalau pengantin baru jangan lah ya. Nikah baru pagi malam udah gitu. Cepat apa, setrumnya kan kuat kalau pengantin baru ya. Kalau orang tua-tua 50 gak apa-apa. Boleh gak nyium istri? Monggo lah saya bilang. Ya napas aja dia susah gitu lah apalagi. Jadi kadang-kadang apa ya, hukum itu kan sesuai yang nanya juga. Kalau pengantin baru saya larang itu. Boleh gak nyium istri Ramadan? Kapan ente nikah? Satu Ramadan, nah jangan. Nikah 30 Syawal, Syaban gitu, jangan. Tapi nikah kapan? Sejak zaman Jepang, oh gak apa-apa saya bilang. Nyium istri di Ramadan gak apa-apa. Nikah sejak zaman Jepang ya, 45 itu. Masih hidup berdua aja saya udah heran gitu masih. Ya. Iya. Selanjutnya ditambah oleh ini muttafaqun alaihi wa lafzul muslim wa fi riwayat lil Bukhari, satu riwayat oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu saya baca dalam sejarah hidupnya, beliau itu pernah menjadi budak loh. Imam Bukhari itu pernah menjadi budak saya baca. Tapi dimerdekakan. Karena beliau itu sebenarnya dulu orang kaya. Peninggalan ayahnya itu sangat banyak, tapi beliau gunakan semuanya untuk menuntut ilmu. Beliau keliling-keliling cari hadis. Sampai satu saat duitnya habis gitu loh. Akhirnya menjadi budak pembantu, tapi akhirnya dimerdekakan. Kalau enggak salah budak dari orang Persia. Ya, dari Persia. Pernah dalam perjalanan hidup beliau menjadi budak ya, saya baca itu dalam sejarah kisah Imam Bukhari itu. Nah, beliau menulis hadis itu karena gurunya menyuruh, cobalah kau tulis masalah hadis supaya bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang lain. Makanya Imam Bukhari ini kan hidup di abad kedua Hijriah. Ya, beliau sampai tua. Imam Bukhari ini sebenarnya kalau di asli beliau itu memang keturunan Arab, tapi Bukhara itu kan sebenarnya di Rusia ya. Jadi ahli-ahli hadis itu enggak banyak orang Arab loh. Coba lihat syarah-syarah hadis itu kebanyakan dari orang-orang non-Arab loh. Kebanyakan dari India. Syekh Mubarak Kafuri yang mensyarah kitab Sunan At-Tirmizi itu orang India itu. Jadi kebanyakan Islam itu merahmatan lil alamin, ahli tafsir aja kadang-kadang kebanyakan dari Persia ya. Bukan dari Arab gitu loh. Jadi walaupun Islam turun di Arab bukan berarti orang Arab tuh hebat-hebat juga, enggak tuh. Justru orang-orang lain itu, orang Parsi itu kan sangat cerdas-cerdas, kata sebagian ulama, setengah otak orang bumi ini ada di orang Parsi gitu loh. Itu kan orang Arab tuh kalau memuji kan terlalu mubalaghah, terlalu berlebih-lebihan tuh. Kalau dengar orang Arab muji jangan heran, Mereka kalau memuji itu terlalu tinggi-tinggi gitu loh. Jangan GR dulu. Kalau menghina juga enggak tanggung-tanggung. Permainan bahasanya luar biasa itu. Ya Habi, kalau ada ketemu orang Arab itu washtini awi, kuntafen, gundaan, minta ampun kalau orang Arab ketemu sama kita itu. Padahal baru pisah tadi pagi gitu loh. Nanti kemana aja, saya kangen banget. Kan baru tadi pagi pisah gitu loh. Itulah orang Arab, hati-hati ya dengan begitunya. Orang Arab di sana ya, orang Arab di sini enggak. Sama udah terkontaminasi dengan Melayu. Apa adanya aja ngomong gitu loh. Wa fi riwayatil Bukhari, lil Bukhari ya Imam Bukhari. Saya tidak membaca sejarahnya beliau nikah ya. Mudah-mudahan nanti kita dapatkan sejarahnya itu. Wa daraba bi kafail ardo, cukup pukulkan telapak tangan ke bumi. Wa nafaqo fihi ma, ada yang mengatakan ditiup. Nah, di sini ditiup ya Imam Bukhari mana kan? Kita gini kan. Kita tiup. Fihima summa masaha bihima wajahahu wa kafaihi. Kemudian disapu wajah. Belum kalau saya begini lagi ya. Langsung di Imam Bukhari itu langsung itu wa kafaihi. Sampai sini, kafa itu sampai sini ya. Enggak perlu sampai sini gitu loh. Di sini malah pasirnya kurang kalau gitu tuh. Kan cuma dua aja wajah. Itu pun sekali ya. Di sini dikatakan diriwayatkan sekali. Enggak harus tiga kali gitu loh. Mulai jerawatan tadi. Cukup sekali aja. Hadis terakhir. Wah, udah masuk waktu. Sudah. Oh. Oke, sampai sini dulu ya. Dari riwayat Imam Bukhari. 1 2 3 4 5 6 ya. Terima kasih 5 hadis kita baca ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat pengajian perdana kita ya. Insyaallah kita rutin ya. Insyaallah kita rutin. Mudah-mudahan kita ketemu dengan Ramadan lagi ya. Kangen juga sama Ramadan ya. Kangen itikaf, kangen imsak. Imsak kangen juga, teriak imsak itu. Besok teriak aja imsak pagi. Kenapa? Ada yang kangen gitu. Kayaknya apa ya, puasa itu kadang-kadang ya. Kita minum sirup ya, minum sirap kalau bahasa Malaysianya. Itu gak ada yang paling nikmat minum itu kalau bulan puasa lah ya. Karena mungkin dari siangnya haus gitu ya. Itu saya tetes saja, ya Allah, kayak air surga ya. Coba sekarang minum sirup, beda loh biasanya. Beda kalau kita minum sirup maghrib, Ramadan, dengan hari-hari biasa tuh beda loh ya. Kayaknya sedikit, ya Allah, gitu loh. Mana gitu ya. Susah juga menantinya, apalagi, dan kadang-kadang itu kelemahan kita ya. Azan maghrib kalau Ramadan kita tunggu-tunggu gitu. Sebelum azan kita sudah nunggu gitu. Tapi kalau habis Ramadan... sampai hala sholah aja baru sadar, oh udah maghrib tuh. Padahal udah hal falah itu imam itu. Oh apa? Untuk kasus yang anggota wudhu yang lain yang masih utuh, itu anggota wudhu yang terluka, itu tidak usah tayamum, nggak usah dicuci. Misalnya tangan kita terbakar gitu ya. Terbakar anggota wudhunya di sini gitu. Ya ini nggak usah dicucikan air nggak apa-apa gitu. Yang lainnya tetap dengan wudhu. Yang diganti tayamum tuh kalau semuanya gitu. Jadi enggak ada campuran tayamum dengan wudu itu enggak ada. Kalau memang anggota lain, misalnya muka kita, ya jangan muka deh. Kaki ya. Kaki misalnya kena apa itu? Panu apa itu? Kok masa panu di kaki tuh? Ya namanya penyakit aneh tuh. Enggak boleh kena air kata dokter. Ya berarti kaki aja enggak usah dicuci, yang lainnya tetap kita cuci ya. Anggota wudu tangan, kaki, kepala. Kalau kepala enggak boleh kena air. Biasa habis operasi mungkin ya. Wah, operasi kepala ngeri ya. Habis enggak boleh kena air dulu kata dokter. Ya. Mungkin karena kita habis operasi atau gimana ya, enggak usah dicuci. Atau kuping misalnya ya. Kuping tabrakan gitu. Kok bisa kuping tabrakan? Cacat itu luka itu. Kena apa ini? Petasan apa apa gitu ya. Enggak kena. Mungkin petasannya kurang keras dia deketin gitu loh. Kena, ya gak tahu kenapa ceritanya. Pokoknya tayamum itu seluruhan, satu paket. Jadi kalau ada anggota wudhu yang tidak bisa kena air, ya gak usah diganti. Tidak usah dicuci dengan air saja gitu loh, gak apa-apa. Islam itu apa istilahnya? Memberikan kemudahannya. Yuridukumul yusra wa la yuridukumul usra. Assalamualaikum Ustadz. Mohon penjelasannya pendapat Ustadz tentang saudara sepersusuan. Apakah yang disebut dengan saudara sepersusuan itu mutlak harus dalam satu waktu yang sama dalam sepersusuannya? Tulisannya bagus ya, ini cewek apa cowok ini? Cewek kayaknya, tulisannya bagus ini. Kalau ada cowok begini, diraguin ke cowoknya. Ya cowok tuh harus tulisannya gak bagus. Ya ini masalah cowok. Cewek. Emang cowok itu apa ya? Saya tak ngajar ospek mahasiswa apa itu. Biasanya kita kan harus tahu teknik belajar ya. Perempuan tuh biasanya gak bisa belajar kalau kamarnya belum bersih gitu loh. Belum wangi gitu loh. Baru dia bisa belajar tenang. Kalau cowok kan enggak. Kamar kayak kapal pecah pun dia tetap belajar gitu loh. Cowok sejati gitu. Ya Allah membagi kelebihan tuh masing-masing lah ya. Ya laki-laki perempuan rapi, bersih. Ya cowok ya kebalikannya lah gitu. Ini tulisannya bagus ini. Jadi ditanyakan saudara sepersusuan. Mudhara'ah. Ya, muhrim itu ada tiga. Ada yang kena nasab ya, ada kena nasab, ada kena musoharoh karena pernikahan, yang ada kena robo'ah susuan. Jadi yang masuk dengan susuan ini karena dulu di zaman Rasulullah orang Arab itu kan nggak biasa menyusukan anaknya langsung. Kenapa? Karena di zaman itu memang modelnya begitu. Jadi mereka dari Bani Sa'ad. Dulu di Mekah terkenal Bani Sa'ad, Halimatun Sa'diyah itulah. Jadi kalau ada orang Mekah yang menyusu, yang melahirkan, mereka tidak menyusukan langsung, padahal mereka punya air susu gitu. Itu kebiasaan di zaman dulu. Jadi di zaman Nabi itu sudah ada istilahnya rental susu ya. Ya bahasa kitanya lah gitu ya. Itu Halimatun Sa'diyah nih, mumpung dia nanya nih. Saya jawab dulu ya. Bukan dalam waktu yang sama menyusu dengan seorang perempuan. Walaupun waktunya berbeda, syaratnya cuma dua. Di bawah 2 tahun lebih daripada 3 kali isapan. Itu sudah menjadi anaknya. Walaupun waktunya pisah. Rasulullah dengan saudara susuannya itu pisah semua loh. Enggak ada yang dalam satu waktu. Ya, ada yang kakaknya sudah menyusul lama 5 tahun. Ketika Rasulullah masuk ke keluarga Halimah Sa'diyah, itu sudah ada anak Halimah 4 orang, yang satu sudah ada yang 5 tahun. Jadi saya cerita sedikit ya mumpung saya ingat ini. Jadi ketika Halimatun Sa'diyah berangkat ke Mekah mencari anak susuan, biasanya begini-begini ini banyak lahir gitu ya. Dari Bani Sa'ad berangkat biasanya satu rombongan ya, kabilah, mencari anak susuan. Nah kebetulan unta yang dinaikkan oleh Halimatun Sa'diyah ini sakit. Jadi jalannya lama gitu loh. Begitu sampai di Mekah, saudara-saudaranya sudah dapat ini semua, sudah dapat anak susuan orang kaya gitu ya. Ya dapat anak itu disusukan 2 tahun nanti gitu ya. Halimah belum dapat karena telat tadi gitu loh, sudah diborong semua oleh temannya gitu loh. Akhirnya ditunggulah gitu loh. Datanglah itu Abdul Muthalib. Mau enggak nyusuin cucu saya? Tapi bapaknya sudah meninggal, berarti anak yatim tuh. Kata suaminya, "Wah, jangan-jangan orang miskin nih gitu loh. Orang susah nih, nanti enggak dibayar lagi loh. Mana dikasih beras lagi nanti gitu loh. Suruh tayamum lagi nanti bahasanya gitu ya." Tapi kata suaminya, "Saya tanya Halimah dulu deh gitu loh." Kata Halimah tuh Sa'diyah, agak keberatan juga loh pada awalnya menyusukan Nabi Muhammad itu. Tapi saya lihat dulu deh anaknya gitu loh. Begitu Rasulullah dibawakan ke Halimah, langsung cintanya keluar. Weh, saya terima deh anak ini walaupun dia anak yatim gitu loh. Begitu menerima Rasulullah, langsung terjadi keajaiban. Ontanya langsung sembuh, akhirnya bisa. Saudara-saudaranya dulu tadi dikejar, disalib gitu. Tent-tent duluan gitu. Loh. Gimana kata saudaranya? Loh, Halimah, unta ente kan tadi sakit. Sekarang kok bisa lari ngejar kami ketinggalan? Masa nyalip lagi tentang gitu. Gak tahu kata Halimah. Setelah saya nerima Nabi Muhammad, waktu itu udah jadi Nabi ya. Ternyata lama bayi ini, langsung loh unta saya sehat. Baso kencong larinya gitu. Langsung CC-nya tinggi gitu. Begitu sampai di rumah, anaknya berlari mengejar Halimah. Bu, kambing kita sehat gitu loh. Susunya banyak gitu loh. Padahal ditinggalkan waktu sakit. Apa kata Halimah? Wah luar biasa anak ini gitu. Dan dengan kakak-kakaknya sesusah Rasulullah itu beda waktu. Jadi gak harus satu. Saya gak tahu ya kalau perempuan menyusukan anak 50 orang itu kuat gak kira-kira ya. 5-5 taruh 5-5 ambil gitu. Ya gak harus satu waktu lah ya. Dan tidak harus dengan cara manual. Misalnya susunya dimasukkan ke gelas. Sekarang kan ada orang gak mau menyusukan anaknya tuh. Takut inilah oh. Padahal udah tugas kewajiban ibu menyusukan anak itu. Ini ada nih orang-orang saudara saya nih di Jogja. Gak mau menyusukan anaknya loh. Cuma 2 minggu tok. Takut gemuk lah, takut itulah. Oh, kalau istri saya cekek nih, saya bilang. Untuk apa Allah menciptakan itu kalau enggak pakai gitu? Untuk bukan istri saya, udah cekek. Cuma takut gemuk alasannya. Iyalah, menggigil saya. Kalau istri saya gantung gitu. Walaupun nanti dimasukkan ke dalam gelas, diminumkan sama anak di bawah 2 tahun, itu juga termasuk saudara susuannya. Tapi di kita mungkin kurang begitu familiar ya, ini sebab kebiasaan di tanah Arab saja. Tapi ada juga saudara kita yang menyusukan anak saudaranya, ya mungkin suatu saat nanti kalau ada kita ingatin ya. Ustaz, ada yang mengatakan bersentuhan dengan istri dapat membatalkan wudu, dan ada pula yang berpendapat tidak membatalkan. Tolong jelaskan. Dalam bersentuhan, ya, kata-kata lamasa itu kalau Imam Syafi'i menjelaskan, kalau dengan muhrim itu tidak masalah. Kalau Imam Syafi'i enggak masalah. Tapi kalau dengan kalau Imam Ahmad bin Hanbal dengan muhrim, beliau kasih catatan, kalau bersentuhan tersebut menimbulkan syahwat, itu membatalkan. Tapi kalau tidak menimbulkan syahwat, itu tidak membatalkan. Kalau Syafi'i jelas, sengaja enggak sengaja, ya, tetap itu membatalkan wudu kita. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal, kalau Imam Hanafi lebih lagi beliau, bersyahwat pun enggak ada masalah kata beliau. Oh, kata Hanafi. Ya. Selama tidak jima. Sebab beliau mengatakan dalam Quran itu kan tulisannya begini ya, enggak ada papan tulis ya. Au la mastumun nisa. Kalau sekedar la mastumun, la masa itu artinya menyentuh. Tapi kalau lamasa dalam bahasa Arab itu lil musyarakah, saling menyentuh. Saling menyentuh itu artinya jima. Sama kalau kita bahasa Arab ya. Doroba itu artinya memukul ya. Tapi kalau do-nya tinggi, doroba artinya apa? Saling memukul. Ya, doroba itu saling memukul. Sofaha berjabatan tangan. Itu sofaha. Makanya masdarnya adalah musofaha. Ini orang-orang bahasa Arab nih yang tahu ini ya. Jadi Imam Hanafi katakan lamasa itu saling menyentuh, ada keinginan. Jadi yang membatalkan wudhu itu cuma jima. Kalau suami istri enggak jima, peluk-pelukan, peluk cium-ciuman silakan kata Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Malik dengan Imam Hanbal tidak setuju dengan pendapat seperti itu. Jadi nusyau ya, enggak ada papan tulis ya. Kalau kita belajar hadis dengan pendekatan bahasa Arab itu lebih bagus ya. Misalnya nusyau ya. Kalau kita misalnya tasyahud kan wayuhariku asabi'ahu. Rasulullah menggerakkan telunjuknya ketika tasyahud. Apakah haroka itu menggerak-gerakan atau menggerakkan? Tergantung. Kalau fi'ilnya lazim, oh panjang saya jadi menjelaskannya nih. Kalau lazim, apa lazim? Mana orang bahasa Arab ini? Enggak apal. Fi'il lazim adalah yang tidak membutuhkan maf'ul. Maf'ul tahu? Objek ya. Ini belajar bahasa Arab dari awal kita nih. Tapi kalau yang muta'addi itu membutuhkan maf'ul. Ya. Kalau yang tidak membutuhkan misalnya nama, koma, kola itu ya. Misalnya koma berdiri. Bagaimana misalnya koma rojulun, seorang laki-laki berdiri. Kalau seorang laki-laki mendirikan, enggak bisa jadi koma, menjadi akoma. Atau ditambah dengan dorroba atau koma nama menidurkan. Kalau tidur nama, tapi kalau menidurkan anama dalam bahasa Arab. Nah, kalau yang muta'addi dikasih tasydid itu menunjukkan berulang-ulang. Contoh dorroba memukul ya. Tapi kalau dorroba ada r-nya di sini, apa namanya tasydid itu ya, itu memukul berulang-ulang gitu. Itu dorroba. Tapi kalau doroba sekali, kuat gak nih? Nanti urusan KPK lagi nih. Kalau doroba, dalam hadis Rasulullah, wayuhariku asobi'ahu, Rasulullah menggerakkan telunjuknya atau menggerak-gerakkan. Nah, ini kan tinjauannya dari bahasa Arab ya. Apa tadi itu pertanyaannya? Lupa sih malah. Oh, membatalkan wudu yang muhrim. Jadi kalau saya, kalau yang suami istri nggak apa-apalah, ya sengaja. Saya juga sering ke karena istri saya itu, ya mungkin karena rumahnya sempit kali ya. Saya gede lagi, kamar mandinya kecil, sering desak-desakan itu loh, sering gitu. Berapa jumlah nabi dan rasul? Dalam tafsir Al-Munir karangan Wahbah Zuhaili, jumlah rasul itu adalah 313 orang. Sedangkan jumlah nabi 1240. Banyaklah jumlahnya, cuma tidak semuanya ceritakan dalam Al-Qur'an. Kami ceritakan, ada yang tidak kami ceritakan, kata itu saya baca dalam tafsir. Apakah ini termasuk jin? Wallahualam. Kayaknya iya, saya hitung iya. 1240 nabi itu apakah termasuk dari golongan jin? Di sebagian buku saya baca iya. Dan Rasulullah adalah nabi dan rasul terakhir untuk manusia dan jin. Jadi jin juga beriman kepada Rasulullah, makanya di Mekah itu ada masjid jin. Ya, nanti kalau ke Mekah sholat di sana ya. Kayak saya dulu sholat di sana itu. Tapi enggak, bukan jin imamnya. Oh, jin. Namanya masjid jin. Di sanalah jin dulu berbaiat kepada Rasulullah. Kalau dari kira-kira 300 meter lah dari Marwah ya, tempat kita sa'i itu. Lurus nanti ya, nanti ada nanti ya. Mudah-mudahan sampai ya. Jumlahnya segitu, tapi tidak semuanya ceritakan dalam Al-Qur'an. Sedikit lagi ya. Saya lihat hadisnya dulu ya. Jadi gimana, kepalanya luka, terus dia berwudu. Kata Rasulullah, seharusnya jangan wudu, tayamum aja gitu ya. Ada hadisnya ya? Ada bukunya ya? Gak apa-apa kita baca nanti, kalau memang begitu ya kita robah aja pendapat kita, gak apa-apa ya. Tapi setahu saya, yang pernah saya pelajari kitab-kitab fikih itu, hanya anggota wudu yang sakit saja yang tidak dibasuh ketika berwudu, yang sehatnya tetap seperti biasa itu. Ataukah mungkin ada pendapat yang mengatakan yang sakit anggota wudu mungkin boleh bertayamum. Mungkin dasarnya hadis itu ya. Dalam kita al-wajiz ya. Ya, silakan di bawah nanti ya. Kita baca enggak apa-apa. Selanjutnya, bolehkah bertayamum ketika turun kabut di pegunungan semacam gerimis dan ketika mencari air tidak menemukan? Kabut gerimis air ya. Berarti enggak boleh. Itu air. Oh, embun. Embun itu kan termasuk air suci mensuci kalau itu ya. Dalam kalau kita baca fikih kan ada ma'un tuhurun, air embun itu mensucikan. Tapi kan kita kumpulin dulu. Jadi kalau sholat subuh jam 8 baru selesai wudu, habis sholat subuh kita. Jadi 7 air suci mensucikan, air hujan, air sumur, air embun itu kalau kita belajar fikih kitab Toharoh, itu 7 air itu loh. Air sumur, air laut, air mata air, air embun termasuk ya. Air salju, betul, salju yang mencair ya. Atau es yang begini aja kita gini-gini. Malah rematik gitu. Ya mungkin ya. Yang penting kalau gerimis, airnya bisa ditampung, ya. Itu bisa. Ya nanti pertimbangan waktu juga ya. Kalau subuh mencari embun kan sulit subuh tuh. Embun udah siang matahari, embunnya baru apa? Baru dapat satu gelas. Kesandung lagi tumpah. Waduh. Dari tadi aja tayamum gitu loh. Udah capek-capek ngumpulin sandung lagi tumpah. Bolehkah air bekas wudu dipakai untuk wudu lagi? Nah, air mustakmal, mustakmal itu adalah air yang tidak boleh dipakai untuk berwudu. Artinya begini, kalau kita berwudu, ya airnya kan tumpah ditampung gitu, boleh nggak berwudu lagi? Itu namanya jenisnya mustakmal, air mustakmal yang sudah dipakai, ya nggak boleh ya. Bolehkah wudu di bagian kaki dengan mengusap sandal saja apa saja? Oh udah kemarin udah khauf, tapi dengan syarat harus musafir. Kalau nggak musafir nggak boleh. Ya, jadi kita misalnya dari sini ke Jakarta itu boleh mengusap di atas sepatu saja, nggak usah bawahnya, atasnya aja malah. Itu hebatnya Islam ya. Atasnya aja itu, enggak masuk logika itu. Seharusnya kan bawahnya kotor tuh, disemprot pakai selang. Enggak usah, atasnya aja diusap. Dulu sudah bab kita sudah lewat itu ya, bab menyapu sepatu. Tapi syaratnya harus kita berwudu sebelum memakai, kalau enggak salah ya. Terus harus musafir. Memang itu keringanan untuk musafir. Selanjutnya Ustaz, sejauh mana anggota badan boleh dibuka pada saudara yang jadi mahram karena ada ikatan, misalnya di depan adik atau kakak ipar? Setahu saya ipar itu bukan termasuk muhrim ya. Jadi begini, dulu sudah saya jelaskan bahwa aurat itu ada 5. Pertama, aurat laki-laki dan sesama laki-laki. Jadi kalau kita di kamar berdua sesama cowok, ada auratnya. Apa? Ya langsung aja ya, itu memang khusus untuk kemaluan. Tapi aurat laki-laki ke perempuan beda lagi. antara baina surah wa rukbah, antara pusat dan lutut. Perempuan sama perempuan itu punya aurat. Apa? Sama dengan aurat laki-laki dan laki-laki. Jadi menurut saya ya, payudara itu bukan aurat sesama perempuan. Perempuan ke laki-laki jelas seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Perempuan muslim kepada perempuan non muslim itu sama dengan perempuan kepada laki-laki, ingat. Oh, hati-hati ya. Ya maksud itu dalam fikih begitu aturannya. Nah, bagaimana dengan adik ipar atau kakak ipar? Itu tidak muhrim. Caranya tertutup. Sama. Itu orang asing itu. Sebab kita boleh menikah tuh. Ya. Jadi keluarga itu ya yang berhubungan nasab dengan musoharoh. Bagaimana dengan saudara susuan? Nah, tadi kan ada saudara susuan ya. Ya itu kalau dianggap muhrim, ya silahkan gitu lah. Ya auratnya, ini pertanyaannya apa tadi? Sejauh mana anggota badan boleh dibuka pada saudara yang jadi mahram karena ada ikatan, misalnya di depan adik atau kakak ipar ya, laki-laki gitu lah. Ya yang boleh terbuka, dia tuh kan apa ya, dia menikah dengan kakak kita, menjadi kakak ipar kita tuh. Ya walaupun kita kan tidak punya hubungan nasab atau hubungan musoharoh, yang nikah tuh kakak kita gitu loh. Ya tetap sama auratnya, yang boleh dilihat hanya. Tapi bagaimana kalau kita nggak tinggal satu rumah itu? Ini kadang-kadang masalahnya begini ya. Tinggal satu rumah itu loh. Misalnya kakak kita sudah di Jogja, kita kuliah di Jogja itu loh. Nah tinggal satu rumah dengan kakak kita gitu loh. Otomatis suaminya kakak ipar kita tuh. Nah bagaimana kalau misalnya apa? Satu rumah begitu kan, kalau kita tertutup juga kan gak enak gitu loh. Tapi kalau dia paham kan gak masalah. Nanti tertutup malah kayak orang lain aja. Emang orang lain gitu loh. Sepupu juga bukan muhrim ya. Kadang-kadang orang sepupu itu juga muhrim loh. Hey, dia berdua nikah mah. Gak apa-apa lah sepupunya kok. Sepupu itu bukan muhrim. Sepupu itu boleh nikah kok. Ya, kadang-kadang sepupu itu boncengan. Gak apa-apa lah sepupunya. Dia di kamar ya. Gak apa-apa lah sepupunya itu loh. Sepupu itu bukan muhrim. Sepupu itu apa bahasa kita? Ya sepupu ya. Apa namanya itu? Anak apa? Anak ponakan ya. Kok ponakan? Kalau ponakan muhrim. Anak bibi kita, ya itu kan sepupu kita. Boleh menikah dalam Islam itu kan bukan jalur nasab ya. Yang jalur nasab itu yang garis satu garis ke bawah itu loh. Keponakan itu enggak boleh. Mahram itu kan begitu. Keponakan ke atas, ibu kandung ke atas, ke bawah, ke samping saudara kandung, anak saudara, ke kiri anak saudara, itu keponakan kita, ke bawah sampai cucu, cicit, cucut coba lagi itu sampai bawah itu, cucut ya sampai bawah, ibu ke atas. Tapi kalau ke samping hanya dua jalur ya, saudara kandung sama seibu seayah sama ya, sebab saudara seayah atau saudara seibu itu sama. Tapi kalau sepupu tidak termasuk. Walaupun ada sebagian suku yang melarang nikah satu suku, itu bukan, itu karena budaya bukan karena hukum ya. Tapi tetap dalam Islam tidak dianggap itu sebagai muhrim. Ya terima kasih ya. Setiap pendapat yang kita keluarkan begini, kalau nanti ada yang membaca berbeda ya, silakan kita diskusi nggak apa-apa. Saya juga mengatakan bukan pendapat saya benar enggak. Itu yang sejauh bacaan saya ya. Kalau menemukan bacaan baru ya mungkin kita rubah pendapat kita nggak apa-apa ya. Imam Syafi'i aja mengatakan. Kalau kalian menemukan hadis sahih, ya fahuwa mazhabi. Beliau merubah dari qaulul qadim menjadi qaulul jadid. Jadi ketika beliau ke Irak, beliau rubah semua pendapat beliau karena menemukan bacaan-bacaan yang baru. Kita sama-sama belajar ya. Terima kasih ya. Kita salat insyaallah.